Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبدادنا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغرا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini kali kedua kita bertemu untuk semester ini, eh? Dan pada minggu lepas, alhamdulillah kita pun dah mula dengan melihat secara ringkas tentang isi kandungan surah Qaf, eh? Dan hari ini insya-Allah kita akan ambil bahagian pertama. Eh, bahagian pertama daripada ayat 1 hingga ayat 11, eh? Sebagaimana yang kita bincangkan pada muhadarah kita yang lepas lah, pada kuliah kita yang lepas, eh, pada hari Selasa lepas. Kita akan mula bacaan dulu daripada daripada ayat 1 sehingga ayat 11. Kenapa kita bermula dengan bacaan, ya? Kenapa? Okay, kalau siapa yang ambil ulumul Quran, sains Quran, eh, dia akan bertemu dengan satu riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Abdurrahman As-Sulami. Beliau adalah merupakan tabi'in yang masyhur, anak murid kepada Uthman ibn Affan dan juga anak murid kepada Abdullah bin Mas'ud. Okay, jadi guru dia hebat, jadi anak murid dia pun hebatlah. Okay, jadi Abu Abdurrahman As-Sulami ini dia meriwayatkan kepada kita dengan katanya, haddathana alladhina kanu yuqri'unana al-Quran, telah menceritakan kepada kami. Boleh pula tak? Okay. Haddathana alladhina kanu yuqri'unana al-Quran, telah menceritakan kepada kami, mereka yang mengajarkan kami al-Quran. Alladhina yuqri'unana, yang membacakan kepada kami al-Quran. Sebagaimana dibacakan kepada mereka oleh Nabi SAW lah, dan Nabi dibacakan kepadanya oleh Jibril. Jibril datang senyum-senyum je ke? Tak, Jibril membacakan kepada Nabi SAW. Dan selepas itu Nabi membacanya, dan Allah telah menjamin kepada Nabi SAW, sebaik saja dia dengar, dia akan hafal, eh? Itu telah terbukti sebagaimana Allah merakamkan perkara tersebut di dalam surah Al-Qiyamah, eh? Dengan firman, inna alayna jam'ahu wa qur'ana, sesungguhnya tanggungjawab kamilah untuk mengumpulkan Al-Quran itu di dalam dada kamu. Fa idza qara'nahu, sebagai salah satu daripada pentafsirannya, apabila kami selesai menurunkannya melalui malaikat Jibril AS dan membacakannya kepada kamu, fa idza qara'nahu, dan apabila kami bacakan ia, iaitu Al-Quran, fattabi' Qur'ana, maka ikutlah bacaannya. So, bila kita kata ikut bacaan tu, bukan bacaan sajalah, eh? Ha, maksudnya kita kena ikut apa saja isi kandungannya. Okay, nanti kita tengok. Jadi, bila kita melihat kepada riwayat Abu Abdurrahman As-Sulami ni, dia menceritakan bagaimana dia belajar dengan para sahabat, eh? Dia menceritakan, haddathana alladhina kanu yuqri'una al-Quran ka Uthman ibn Affan. Jadi, guru dia Uthman ibn Affan wa Abdullah ibn Mas'ud. Dan Abdullah bin Mas'ud, okay? Annahum idza ta'allamu 10 ayat min al-Quran, apabila mereka belajar 10 ayat daripada al-Quran, maka lam yujawizuha, mereka tidak akan berpindah ke ayat yang lain, hatta ta'allamu, sehingga mereka belajar ma fiha, apa yang ada di dalam ayat tersebut, min al-'ilmi, maksudnya apa sahaja yang terkandung dalam ayat tersebut, wal amali, plus praktikalnya. Jadi mereka memahami, dan apabila mereka faham, maka itulah ilmu, kan? Sebab Al-Quran itu adalah kesemuanya adalah benar, ya, tidak ada yang tidak benar, ya. Jadi ilmu itu sesuatu yang benar dan ia membawa kepada keyakinan, ya. Kemudian akhir sekali dia conclude, dia mengatakan fata'allamna al-Qur'ana. Jadi al-Qur'an tu qira'atul Qur'an lah, ya. Maka kami belajar al-Qur'an, maksudnya membaca al-Qur'an, wal 'ilma, ilmu yang terkandung di dalamnya, dan wal 'amala jami'an, dan praktikalnya sekali. Ha, jadi daripada manhaj itulah yang dibawa oleh Jibril AS kepada Nabi SAW. Sebab ayat dalam surah Al-Qiyamah juga menyebut summa inna alayna bayana, dan atas kami jugalah menjelaskan isi kandungan ayat-ayat yang telah diturunkan, eh? Ha, jadi di situlah yang kita mulakan setiap kali, ya, kita mulakan dengan bacaan dahulu, eh? Supaya manhaj itulah yang kita ambil daripada sebagaimana yang disebut oleh Abu Abdul Rahman Sulami, diambil daripada para sahabat, guru-gurunya adalah sahabat, dan sahabat belajar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, dah ready, eh? So kita bila kita buat sesuatu tu, seboleh-bolehnya kita berpijak kepada dalil yang jelaslah. Kita akan baca sampai ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج صدق الله العظيم. Okay, alhamdulillah, itu bahagian pertama kepada pembahagian yang kita buat pada hari itulah. Kita buat pembahagian sebanyak 6 pembahagian. Jadi apa nama kita akan tengok dulu apakah isi kandungan bahagian pertama ini daripada ayat 1 hingga ayat 11. Ini kali pertama kita melihat surah yang bermula dengan huruf. Kalau di sini ada satu huruf je lah. Kalau bahasa Arab dia panggil harf lah. Kalau huruf tu jamak lah. Jadi huruf-huruf pula. Tapi dah dimelayukan. Jadi huruf. H-U-R-U-F. Huruf. Kalau satu maksudnya harf lah. Kalau kat sini dia bermula dengan satu huruf sahaja. Dalam bahasa Arab, Arab disebut harf. Jamak dia huruf. Plural dia huruf. Bila kita melihat kepada sedikit info tentang surah-surah yang dimulakan dengan huruf dan huruf ini disebut di dalam perbahasan ulum Quran sebagai ahruf muqatta'ah, al-ahruf al-muqatta'ah, huruf-huruf yang terputus-putus, muqatta'ah. Muqatta' maksudnya kita tak baca kalau alif lam ra, kita tak baca al ra, alif lam ra ataupun al mim ri. Alif lam mim ra, kita akan baca satu-satu huruf dia. Alif lam mim ra. Kalau di sini qaf, qaf berapa harakat? Berapa harakat qaf? 5. 6. 7. Okey. Jadi apa nama sekurang-kurangnya apa? Maksudnya hasba ar-ra'il masyhur, berdasarkan pendapat yang paling paling masyhur ialah 6 lah. 6. Okey. Kalau kita tengok dalam al-Quran, apabila kita melihat kepada surah-surah, sebanyak 29 surah yang bermula dengan huruf. Sebanyak 29 surah yang bermula dengan huruf. Kita ada 114 surah, kan? Jadi sebanyak 29 surah bermula dengan huruf. Okey, antaranya kalau kita boleh sedikit info lah, sebab kemungkinan kita tak tahu nanti kita akan berjumpa lagi ke tak kan untuk seterusnya. Apabila kita melihat kepada surah ini bermula dengan huruf, mungkin kita boleh ambil sedikit info daripada beberapa rujukan ya. Di sini disebutkan 29 surah itu yang bermula dengan 3 huruf alif lam mim. Alif lam mim ialah surah Al-Baqarah, surah Al-Imran, Al-Ankabut, Ar-Rum, Luqman, As-Sajdah. Okey, mungkin ini banyak info di online lah, boleh tengok. Cuma kita kata ada berapa surah yang bermula dengan huruf? 29 surah. Ada yang bermula dengan satu huruf, ada yang bermula dengan dua, ada yang bermula dengan tiga. Kemudian ada yang bermula dengan alif lam mim ra 4. Kemudian kaf ha ya ain sad berapa? 5. Ada ain sin qaf, ha mim ain sin qaf, 5 juga. Ha mim, ha dan mim, kemudian ain sin dan qaf. Okey, jadi apa nama surah-surah yang bermula dengan satu huruf ni yang biasanya kita baca ialah surah ini pertamalah yang kita melihat, iaitu satu huruf saja, iaitu qaf. Ada lagi surah yang bermula dengan satu huruf juga, nun. Ada yang lain, sad. Jadi apa nama itu di antara surah-surah yang bermula dengan satu huruf, sad, nun, qaf, yang kita ambil sekarang lah. Okey, dua huruf yang biasa kita baca ialah Yasin, dua huruf, ataupun Hamim, juga dua huruf. Jadi untuk kita tahu apa nama panjang pendeknya, apa nama sesuatu huruf untuk kita baca, itu sudah ada sebutkan masa kita bincang tentang surah An-Nur. Kita tengok macam mana ejaannya. Kalau ia terdiri daripada 3 huruf, maka 6 harkat. Macam qaf, macam mana kita eja? Qaf, alif, fa, kan? Ejaannya. Kalau katalah huruf qaf ni, macam mana kita nak eja? Qaf, alif, fa. Jadi qaf, 3 huruf. Ejaannya 3 huruf tapi tulisannya 1. Jadi kalau kita eja tu jadi 3 huruf, maka kita akan baca dengan 6 harkat. Okay, macam alif, 1 je lah. Alif, kan? Kemudian kalau lam, berapa? 3. Lam, alif, mim. Lam, alif, lam, mim. Mim juga 3. 3 huruf, jadi 6 lah. So alif 1, lam 6, mim 6. Jadi 6, 6, 12, 13 lah, kan? So 1, 3 huruf tu panjang. Jadi kaf, kaf, jadi berapa? Kaf, 6 lah. Sebab ejaan dia kaf, alif, fa. Kaf, ha, 2. Ha, alif, ha. Ain, 3, kan? Jadi 6. Kaf, ha, ya, 2. Kaf, ha, ya, ain, 6. Sad pun 6 juga. Macam tu je, senang calculation dia. Taklah kita kat sini baca beberapa harkat ni dan sebagainya. Kalau Yasin berapa? 2, 6. Ya, 2 huruf kan? Jadi 2 harkat lah. Yasin. Bukan Yasin. Salah lah. Ya, ya, 2 harkat. Sin, 6. Kita akan pergi kepada ayat pertama. Ayat pertama ni bermula dengan huruf, iaitu qaf. Tadi sudah sebut nama dia ialah al-ahruf al-muqatta'ah, huruf muqatta'ah, huruf yang terputus-putus. Jadi kita akan sebut berdasarkan sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW, maka dengan bunyi huruf tersebut. Okey. Di sini kalau kita lihat kepada beberapa pendidikan para ulama, mungkin saya akan sebut yang masyhur sajalah. Okey, apa maksud qaf? Maksud qaf yang paling senang ialah ia adalah salah satu huruf daripada huruf hijaiyah, huruf-huruf Arab lah yang bermula dengan alif, kan? Alif sampai ya. Jadi di antara salah satunya apa nama dalam huruf tersebut ialah qaf. Jadi maksudnya clear lah, tidak ada sebarang apa nama di situ, sebarang kemuskilan. Maksudnya alif ataupun qaf itu adalah salah satu huruf di antara huruf-huruf hijaiyah. Okay. Kemudian apa nama ada juga sebagaimana disebut oleh Al-Imam Al-Alusi Ibn Ashur, ini adalah merupakan pakar kepada pentafsiran Al-Quran ya. Jadi mereka menyebut Allah SWT apabila menurunkan Al-Quran dengan memulakan dengan huruf ini, ini adalah satu innovation. Innovation apa? Sesuatu yang baru yang tidak pernah dilakukan oleh orang Arab sebelumnya. Tidak ada mereka menggunakan dalam penulisan mereka menyelakan penulisan itu dengan menggunakan huruf. Jadi ini sebagai satu perkara yang baru yang ditakdirkan oleh Allah, yang diturunkan oleh Allah, dan inilah kalam Allah yang akan kekal selama-lamanya. Okey. Jadi di sini ulasan yang dibuat ialah mengatakan bahawa qaf ini menunjukkan antara yang senang kita kata ayat yang selepas itu kalau kita tengok qaf wal Quran. Selepas saja huruf muqatta'ah yang kita sebut tu, maka dia akan sebut perkara yang berkaitan dengan Quran. Okey. Kalau kita sebut alif lam mim, apa selepasnya? Zalikal kitab. Itulah kitab. Kalau kita translate itulah lah. Kalau ini hadza. Kalau itu zalika. Okey. Jadi kita tak akan bincangkan itu, cuma yang kita nak tekankan di sini ialah kalau kita berjumpa dengan surah yang bermula dengan huruf, cuba kita tengok apakah next, apa yang datang, apa yang disebut Allah selepasnya. Kalau dalam ni disebut sumpah, Allah bersumpah dengan Al-Quranil Majid, demi Al-Quran yang penuh dengan segala kebaikan, yang banyak kebaikannya. Jadi melihat kepada ini macam Yasin, lepas tu Al-Quranil Hakim, Alif Lam Mim, Zalikal Kitab La Raiba Fih, Hamim, Wal-Kitabil Mubin. Dia akan ada relation dia dengan Al-Quran. Jadi ulasan yang dibuat oleh mufassir, dia mengatakan dengan huruf inilah di antaranya terbina ayat-ayat seterusnya, iaitu huruf yang kamu tahu dan kamu guna. Katalah qaf, adakah sesuatu yang asing kepada masyarakat Arab? Qaf tidak. Mereka juga menggunakan huruf qaf. Mereka juga menggunakan huruf alif, lam dan mim. Mereka juga menggunakan huruf ya dan sin. Jadi bukan suatu yang baru kepada mereka. Jadi di sini Allah nak mengatakan ayat yang seterusnya dan dengan Al-Quran terbina dengan huruf-huruf ini. Jadi bukan suatu yang asing kepada mereka. Tetapi di sini ada kita kata apabila Al-Quran datang menggunakan huruf yang sama dengan mereka guna, tapi bukan bermaksud Al-Quran itu setanding dengan apa yang mereka buat. Inilah yang dikatakan mu'jizat. Walaupun guna huruf yang sama, tetapi kedudukannya boleh tinggi. Seumpamakan bezanya Al-Quran ini dengan penulisan manusia, sebagaimana bezanya manusia dengan Allah. Bezanya begitu. Maksudnya, kalau apa beza kita dengan Allah? Allah adalah Allah yang maha sempurna dan memiliki segala sifat kesempurnaan dan segala-galanya di tangannya. Kalau manusia dengan segala kelemahan yang adalah. Jadi Al-Quran ini kita kata beza je dengan apa yang ditulis oleh manusia, samalah perbezaan itu antara umpamakan bezanya antara manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di situ kita katakan bahawa Al-Quran itu mukjizat. Tetapi bukan bermakna dia datang serupa alien, tak pernah orang tengok, tak pernah orang tahu, tidak. Tetapi maksudnya di sini Allah mengatakan bahawa Al-Quran itu disusun dengan menggunakan huruf-huruf yang kamu tahu. Okey, jadi di sini disebutkan antaranya ialah untuk menunjukkan mukjizatnya Al-Quran itu sendiri. Dan ia bukan suatu yang tidak boleh diterima, kerana huruf-huruf itulah juga akan terbina perkataan-perkataan nanti. Betul? Dan perkataan itu disusun dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi itu sedikit sebanyak tentang qaf lah, tentang huruf itu sendiri. Dan itulah keseluruhan 29 surah apabila bermula dengan huruf. Ini penama beberapa pendapat yang masyhur. Ada juga pendapat yang kalau ikut Ibn Kathir, pendapat yang tidak boleh diterima. Ada yang mengatakan qaf tu adalah bukit yang mengelilingi dunia. Dipanggil Jabal Qaf. Jadi apa nama pendapat ini tidak boleh diterima kerana kalau mengikut Ibn Kathir, dia adalah merupakan riwayat yang dibawa masuk di dalam tafsir oleh ahli kitab. Oleh ahli kitab. Bukan semua yang dibawa masuk oleh ahli kitab ini tidak boleh diterima. Jadi yang ini dipanggil Al-Israiliyat. Pernah dengar tak? Jadi Al-Israiliyat ni dia ada tiga kategori. Dia ada tiga kategori. Jadi kalau nanti melihat kepada tafsir Al-Quran, kalau sini dia tak sebut lah. Kalau melihat kepada tafsir Al-Quran, kita kena hati-hati lah. Sebab kadang-kadang dia tak sebut. Dia cuma meriwayatkan sahaja riwayat itu tapi tanpa ulasan. Jadi kalau kita nak ambil, maka kita kena pastikan lah. Kalau kita tak pasti, kita kena tanya orang yang lebih berpengetahuan. Maksudnya kita baca tu bagus, mendapat pendedahan kepada berbagai-bagai pendapat, tetapi ada pendapat-pendapat yang tidak boleh diterima kerana bukan berdasarkan kepada riwayat yang sahih. Bukan bermaksud kita kata kita nak tolak semua. Kita juga dalam kehidupan kita, apabila sampai kepada kita sesuatu perkhabaran, pemberitahuan, kita kena berhati-hati dan kena kenal pasti. Begitu juga apatah lagi ia berkaitan dengan Al-Quran. Maksudnya kalau kita dengar sesuatu yang kita perlu mengenal pasti, maka kita kena tanya orang yang lebih berpengetahuan. Jadi kita kena lebih berhati-hati apabila kita deal dengan Al-Quran lah, especially. Okay. Jadi sebagaimana yang saya sebutkan tadi, Israiliyat itu ada tiga kategori. Dia ada kategori yang sebagaimana disebut tadi ni, kalau ikut Ibn Ashur, penama dia sebutkan ini, dan juga dan begitu juga Ibn Kathir, apabila dia sebut tentang pendapat ini, dia mengatakan bahawa kalau kat sini Ibn Ashur dia jelas mengatakan ini adalah merupakan perkhabaran yang dibawa oleh tukang cerita. Tukang cerita. Ia dipanggil Qassasun. Kalau saya boleh baca sedikit dalam bahasa Arab, dia kata waqa'a fi riwayati ba'bi al-qassasin al-makzubah. Dia terus refer kepada riwayat yang dibawa oleh pencerita yang di sana adanya pemalsuan, pembohongan. Okey, an Ibn Abbas anna al-murada biqawlihi qaf ismu jabalin 'azimin muhitun bil ardi, nama kepada satu bukit yang mengelilingi bumi. Jadi apa nama riwayat-riwayat sebegini, kenapa saya sebut? Kerana kemungkinan nanti bila kita ke internet dan sebagainya kan, sekarang ni maklumat tu terlalu terbuka. Jadi di sini kita kata kita kena lebih berhati-hati lah. Kalau kita tak pasti, maka kita kena tengok kepada riwayat itu sama ada ia adalah riwayatnya sahih ataupun tidak. Jadi Ibn Kathir memberikan ulasan bahawa riwayat ini daripada Israiliyat yang termasuk dalam kategori pertama, kita boleh dengar saja tapi tidak boleh mengiyakan ataupun dan tidak boleh menidakkan sebab mereka tidak ada bukti. Kalau ikut Ibn Ashur, dia terus mengatakan ini tidak benar lah. Ini tidak benar. Okay. Jadi itu kategori pertama. Maksudnya kita dengar saja, kita tak boleh mengiyakan, tidak boleh menidakkan. Dalam bahasa Arab dia panggil al-maskutu'an. Kita diam saja. Kan ada juga kalau kita dengar orang bercakap, orang cerita, kita diam kan? Sebab kita tak tahu hujung pangkal. Kena diam macam mana? Nak mengiyakan pun tidak, dan tidak juga menidakkan. Sebab kalau kita mengiyakan, takut-takut benda tu palsu. Kalau kita menidakkan, takut-takut benda itu benar. Jadi, kita punya stand as-sukutu anhu, kita diam. Okay, itu pertama. Yang kedua, yang disebut di dalam hadis yang sahih, hadisu an Bani Israel wa la haraj, maksudnya kamu boleh bercerita tentang keadaan Bani Israel dan tidak ada sebarang dosa. Itu perkara-perkara yang tidak bercanggah dengan nas Al-Quran dan nas hadis yang sahih. Maka kita boleh ceritakanlah. Sebab ada dalil daripada Al-Quran dan ada dalil daripada sunnah Nabi SAW. Dia ada kategori yang kedua. Yang itu kita boleh. Yang ketiga memang totally against. Maksudnya betul-betul bercanggah dengan riwayat ataupun dengan Al-Quran yang jelas. Yang tu memang kena tolak betul-betul lah. Tak boleh maskut pula. Maksudnya orang cerita yang pelik-pelik, yang kita kata memang terbukti salah ni, maka kita pun diam aja. Tak boleh lah diam aja. Kalau kita tahu, kita kena mengatakan bahawa riwayat ini adalah riwayat yang batilah, yang tidak benar. Jadi itu sikit sebanyak lah. Sebab kemungkinan juga kenapa dia sebut takut-takut nanti bila kita baca, kita come across macam-macam apa nama pendapat tentang menghuraikan qaf ini. Jadi kita kata dalam Al-Quran, dalam Al-Quran untuk kita menjelaskan sesuatu, kita kena ada dalil lah. Dalil itu sama ada daripada Al-Quran sendiri ataupun daripada sunnah Nabi SAW, ataupun daripada kata-kata sahabat yang sahih sanadnya, ataupun daripada kata-kata tabi'in yang juga kita kata telah dikenal pasti bahawa tabi'in itu tidak berdusta, dan bukan benda yang dibuat-buat. Maksudnya kadang-kadang dia guna nama tabi'in yang masyhur, macam Mujahid. Dia nama tabi'in yang masyhur, anak murid kepada Ibn Abbas. Tetapi Mujahid tidak pernah berkata-kata tentang hal itu. Mereka hanya mengada-adakannya, sahaja menggunakan nama Mujahid. Macam-macamlah perkara. Jadi apa nama, untuk kita selamat, kita hanya berpegang kepada pendapat-pendapat yang ada hujahannya, ada dalilnya yang sahih. Kemudian kita pergi kepada selain apa nama, selepas huruf kita akan pergi kepada bagaimana Allah Subhanahu Wataala bersumpah dengan Al-Quran. Waw itu adalah waw al-qasam. Okey, waw yang apa nama dipanggil alat untuk digunakan sebagai sumpah. Jadi di sini siapa yang bersumpah? Allah yang bersumpah. Allah bersumpah dengan apa? Okey, jadi dalam apa nama sumpah, dalam bab sumpah ini kita ada Allah yang bersumpah. Kalau kitalah bersumpah kan, kita tak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Maksudnya wallahi, boleh. Tallahi, billahi. Okey. Tetapi Allah SWT boleh bersumpah dengan apa sahaja. Allah boleh bersumpah dengan dirinya sendiri. Allah boleh bersumpah dengan makhluknya. Macam kita tengok wassamai, wattini, walfajri. Banyak lagi kita kata apa nama elemen-elemen yang Allah gunakan untuk dijadikan sebagai benda yang Allah apa nama gunakan untuk sumpahan itu, yang dipanggil al-muqsam bihi, benda yang digunakan Allah untuk sumpah. Jadi ini menunjukkan benda itu ada kaitan yang sangat penting di dalam kehidupan manusia. Kalau di sini Allah bersumpah dengan Al-Quran, wal-Quranil Majid, demi Al-Quran yang, kalau kita tengok translation kat sini, Al-Majid itu disebut sebagai demi Al-Quran yang melimpah-limpah kemuliaan dan kebaikannya. Jadi di sini di antara sifat Al-Quran yang diberikan oleh Allah ialah Al-Majid. Kalau kita belajar dalam ulum Quran, banyak sifat-sifat Al-Quran itu yang Allah sebut kan. Macam kalau kita baca dalam surah Yasin, apa sifat yang Allah sebut? Yasin wal Quranil Hakim. Al-Hakim. Okey. Kemudian Allah kata kitabun fussilat ayatuhu. Jadi sifat ini banyak. Ada yang Allah sifatkan Al-Quran itu sebagai nur. Ada yang sebagai syifa, ada yang sebagai zikr. Jadi di situ kita kata bila kita tengok kepada sifat-sifat Al-Quran itu, bagaimana Allah SWT sifatnya dengan sifat-sifat yang begitu sempurna. Okey. Jadi di sini antara sifat yang Allah gunakan di dalam ayat ini ialah Al-Quran yang melimpah-limpah kemuliaan dan kebaikannya. Jadi siapa yang mensifatkan Al-Quran dengan sifat ini? Allah. Allah yang menyifatkannya dengan sifat ini. Jadi kita kata sifat ini, kalau kita mungkin akan berlaku kesalahan apabila kita menyifatkan seseorang dengan sesuatu sifat, kerana kesyirikan ilmu yang ada pada kita. Tetapi Allah SWT apabila dia menyifatkan Al-Quran dengan apa-apa sifat sahaja, maka sifat itu benarlah ada pada Al-Quran. Kerana Allah itu Maha mengetahui. Jadi di sini apabila Allah menyifatkan Al-Quran itu dengan sifat apa? Al-Majid. Okay. Al-Majid itu yang memberikan, kalau di sini disebutkan yang melimpah-limpah kemuliaannya. Macam kita kata Karim. Karim apa? Orang yang pemurah. Okay, sifat pemurah dia itu adakah kita kata apa nama boleh dirasai? Ya. Kalau tak, dia tidak akan disifatkan dengan sifat itulah. Jadi di sini kita kata Al-Quran itu Allah sifat dengan Al-Majid. Al-Majid itu maksudnya kita kata apa nama melimpah-limpah kemuliaan yang ada padanya dan kebaikan yang maha banyak. Jadi apabila kita yakin Al-Quran itu ada sifat ini, maka kita akan sentiasa berdampingan dengan Al-Quran, kerana ia memberikan kebaikan dan kemuliaan yang terlalu banyak kepada kita. Okey. Cuma disebabkan oleh kadang-kadang kenapa kita tak nampak kemuliaan itu, kenapa kita tak nampak kebaikan itu, kerana hati yang kotor. Hati yang kotor kita tak nampaklah. Tetapi kalau kita balik semula kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, maksudnya mereka ni kita kata Al-Quran itu itulah kita kata apa nama? Makanan mereka yang pertama. Makanan mereka yang pertama. Maksudnya dia akan memastikan apa nama setiap hari berapa banyak dia akan berdampingan, berapa banyak masa yang dia akan habiskan dengan Al-Quran, kerana Allah mensifatkan Al-Quran itu dengan segala sifat kesempurnaan yang akan memberikan kebaikan kepada manusia, memberikan kebaikan kepada mereka yang mendampingi Al-Quran itu. Kalau kita tengok di sini, apabila Allah bersumpah dengan Wal-Quranil Majid, okay? Dan selepas itu Allah sebut bal ajibu, bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum faqala al-kafiruna hadha shay'un ajib. Okay, bila kita bercakap tentang sumpah, kita ada benda yang Allah sumpah, iaitu Al-Quran tadi. Dan sudah semestinya ada, apabila ada sumpah mestilah ada kita kata kita bersumpah untuk apa? Jawabul qasam, kan? Macam kita kata kita nak memberitahu sesuatu perkhabaran, tapi perkhabaran itu sesuatu yang jarang didengar, dan kemungkinan pada pemikiran kita orang akan deny, orang tak percaya, sedangkan perkara itu benar. Okay? Jadi apabila kita nak mengingatkan kata-kata kita, nak mengatakan ia benar perkhabaran itu, maka kita akan gunakan sumpah. Macam kalau kita belajar dalam kita ambil dalam surah An-Nur itu kan, tentang peristiwa yang berlaku antara suami isteri, di mana sang suami menuduh isterinya berzina. Tetapi dia tidak ada bukti. Jadi Allah mengajarkan, Allah menurunkan di dalam surah An-Nur itu, macam mana dia nak mengingatkan kata-kata dia mengatakan dia benar. Jadi di situlah dalam apa nama ayat yang tentang li'an yang kita discuss semasa kita bincang surah An-Nur itu, di mana Allah menyebutkan apa nama walladzina yarmuna azwajahum, dan mereka yang menuduh isteri-isteri mereka, walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakun lahum syuhada, mereka tidak ada saksi di kalangan manusia. Maka Allah kata fasyahadatu ahadihim arba'u syahadat, maka dia kena menjadi saksi ke atas diri dia. Macam mana Allah sebut fasyahadatu ahadihim arba'u syahadatin billahi innahu laminas sadiqin. Jadi dalam hadis yang menjelaskan tentang bagaimana berlakunya li'an itu, maka Rasulullah menyebut, katakanlah ulimu ashadu billah. Ashadu, ashadu tu maksudnya dia menjadi saksi lah ke atas dirinya. Aku bersaksi ke atas diriku, ashadu. Tapi adakah cukup dengan itu saja? Tak, dia meletakkan sumpah kat situ. Kat mana sumpah dia? Billah. Okay, maksudnya dia boleh mengatakan, maksudnya kita kata apa nama, apa yang dia nak sebut ialah diri di kalangan orang yang benar kan? Ha, jadi untuk mengingatkan, untuk membuktikan bahawa perkhabaran yang dia nak beritahu itu adalah benar, maka di sini dia kaitkan dengan sumpah. Ha, jadi disebut ashhadu billahi inni lasadiqun. Daripada dia dikata inni lasadiqun, jadi dia mula dengan ashhadu billahi, billahi inni lasadiqun. Demi Allah, sesungguhnya aku berkata benar, ataupun aku di kalangan orang yang benar di dalam pertuduhanku kepada isteriku itu. Jadi di sini kita katakan bahawa kenapa adanya penggunaan sumpah ini untuk menguatkan perkhabaran, kan? Jadi kat sini, mana perkhabaran yang Allah nak kuatkan tu? Kalau Al-Quran tu menjadi benda yang Allah gunakan untuk sumpah, kan? Wal-Quran, macam kita kan, wallahi lah, kan? Jadi Allah itu sebagai apa nama Allah yang kita gunakan untuk menjadikan alat yang kita sumpah kan. Kemudian apa yang kita nak sumpah tu? Jadi di sini kalau kita melihat kepada ulasan apa nama Ibnu Asyur, dia kata jawab dia telah dimahzufkan, telah ditiadakan, dibuang. Dan ini memang banyak berlaku dalam dalam bahasa Arab lah. Sebab bahasa Arab ni terkenal dengan bahasa yang ringkas. Tapi bukan bermakna ringkas itu menjejaskan keunikan dan kesahihannya, tidak. Memang telah kita kata terbukti dalam masyarakat Arab, di antara keistimewaan bahasa Arab ialah bahasanya ringkas. Dia boleh menggunakan hanya beberapa perkataan untuk menjelaskan makna yang banyak. Okay. Jadi apa nama, apakah yang yang disebut sebagai jawabul qasam? Maksudnya apa yang Allah nak sumpah tu? Jadi di sini ada dua pendapat yang di diberikan kepada kita oleh Ibn Kathir tentang apakah yang dibuang itu. Jadi di sini disebut wal Quranul Majid, yang pertama sekali disebut innaka la rasulillahi bil haq. Sesungguhnya kamu adalah rasul Allah yang benar, yang datang dengan kebenaran. Okey, apa yang saya sebut tadi itu ada tak dalam Al-Quran? Tak ada. Hanya ada qaf wal Quranil Majid. Kemudian disambung dengan ayat lain, bal ajibu, bahkan mereka itu merasa hairan, bal ajibu anja'ahum, okay, apabila datang kepada mereka bal ajibu anja'ahum mundirin. Jadi kat sini dia tak sebut bal ajibu anja'ahum Muhammadin. Dan sebab yang nak distreskan bukan nama tu, tapi tugas Nabi SAW. Jadi apa tugas Nabi? Memberi peringatan tentang hari kebangkitan. Okay? Jadi mereka ini merasa hairan apabila Allah mengutuskan siapa? Mundhirun, orang yang memberi peringatan. Mundhirun minhum, di kalangan mereka. Okey, jadi bila kita nak melihat kepada apakah apa nama jawabul qasam, apa nama jawab kepada sumpah ini yang telah dibuang, kita boleh ambil daripada ayat bal ajibu an ja'ahum mundhirun minhum. Jadi mundhirun tu siapa? Rasulullah lah. Jadi di sini kita kata jawabul qasam yang kita boleh faham daripada ayat ini ialah sesungguhnya kamu wahai Rasulullah adalah rasul yang membawa kebenaran. Jadi itu jawab kepada sumpah itu. Itu yang pertama. Ada juga yang pendapat kedua mengatakan yang nak ditegaskan, fakta yang nak ditegaskan itu selain daripada Rasulullah, pendapat yang tadi, yang nak ditegaskan itu adalah Al-Quran itu sendiri. Jadi disebut, dikatakan bahawa di antara apa nama yang dibuang itu dikatakan innahu yaitu Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran itu la tanzilun min rabbil alamin. Ia adalah merupakan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Rabb al-alamin. Jadi pertama sekali yang nak distress adalah Nabi SAW itu benar dan dia adalah merupakan pemberi peringatan. Yang itu tak adalah dalam teks, tak ada, teks Al-Quran tak ada. Kemudian yang kedua, nak stress sekali lagi tentang kebenaran Al-Quran bahawa ia diturunkan oleh Allah. Sebab yang Nabi baca itu Quran kan? Kita nak tengok apa kaitan antara dua tadi. Okay, yang Nabi baca itu Quran. Quran itu daripada siapa? Allah. Tanzilun min Rabbil Alamin. Yang diturunkan oleh Rabb Al-Alamin. Allah. Rabb Al-Alamin. Okay, bila kita kata Al-Quran yang dibacakan itu diturunkan oleh Allah, maka yang membaca itu siapa? Sebab itulah kita katakan Al-Quran itu mukjizat. Dia boleh pergi ke situ dan boleh pergi ke sini. Dia membawa makna yang banyak. Dua-duanya tidak ada percanggahan. Dua-duanya tidak ada percanggahan. Kalau kita kata Al-Quran, bukan kata-kata Nabi, bukan? Dan dia turun daripada Rabbul Alamin. Kemudian pula yang membacakan Al-Quran itu kepada masyarakat Arab ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah diutuskan dengan kebenaran. Boleh nampak? Jadi maksudnya kaitan itu sesuatu yang complemented each other. Maksudnya dia akan saling lengkap melengkapi antara satu sama lain. Jadi itulah keunikannya Al-Quran. Yang kita katakan ia adalah mukjizat. Jadi kita kata sama ada kita mengatakan bahawa yang menjadi perkara yang nak ditegaskan itu sama ada apa nama Al-Quran itu sendiri ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua-duanya boleh diterima. Boleh. Jadi di sini kita katakan apa nama bila Allah sebut qaf wal Quranil Majid, demi Al-Quran yang penuh dengan kemuliaan dan kebaikan. Okay, kemuliaan dan kebaikan itu apa? Kemuliaan dan kebaikan itu antaranya, pertama ialah perutusan Nabi SAW kepada manusia dengan segala kebenaran. Bukankah itu satu kemuliaan? Sudah pastilah. Maksudnya kalau kita sesat jalan, dah tak tahu nak pergi kanan, kiri, depan, belakang, dah start dekat one point, apa yang kita perlukan? Orang yang akan menunjukkan jalan. Jadi orang menunjukkan jalan itu memberikan kebaikan yang banyak kepada kita. Betul tak? Kalau tak, kita akan sesat. Jadi di situ kita katakan, dan Al-Quran juga kenapa menjadi kebaikan yang banyak? Kerana Al-Quran itu daripada Allah, kalam Allah. Maksudnya apabila kita baca, mesej itu direct daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ia telah diperakui oleh Allah sendiri dan dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kata ini berbeza dengan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Semua itu kita kena beriman bahawa itu adalah kitab yang Allah turunkan. Tetapi yang dijaga keasliannya hanyalah Al-Quran sahaja. Kita tidak akan rela kita dengar orang baca walaupun salah satu baris. Betul? Kalau kita dengar orang baca Alhamdulillah Rabbil Alamin, tak boleh. Kita pergilah dunia mana pun, sama ada ke kutub utara, kutub selatan, dekat tengah ke, kat mana dunia sekalipun, kita tidak akan rela walaupun satu huruf itu ditukar barisnya. Bukan tukar perkataan, tukar baris saja. Jadi di sini dah keyakinan bahawa ia memberikan kebaikan yang banyak, kerana mesej yang berada dalam Al-Quran tidak ada di dalam kitab-kitab yang lain. Jadi di situ nampaknya keberkatan dan kemuliaan Al-Quran dan kebaikan yang terlalu banyak. Okey. Kemudian apabila ditiadakan yang kita sebut tadi itu, Allah terus kepada bal ajibu an ja'ahum mundhirun minhum, bahkan mereka merasa pelik, mereka merasa hairan. An ja'ahum, kerana telah datang kepada mereka. An ja'ahum, okey, bila kita tengok satu-satu, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada bersama-sama dengan mereka, bukan? Daripada dia kecil sampai lah dia besar. Berapa tahun? bukan 2 hari, bukan 4 hari, bukan setahun, tapi 40 tahun. Kalau kita berada bersama dengan orang itu selama 40 tahun, maksudnya kita kenal lah dia. Kita kenal dia. Okey, jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum diutuskan menjadi rasul dan sebelum menyampaikan mesej daripada Allah, mereka semua menerima Nabi, sama ada musuh ke kawan ke, menerima Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan memperakui tentang amanahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa maksud amanah? Tidak pernah berdusta dan tidak pernah nampak daripada peribadi baginda itu sesuatu yang tidak boleh diterima oleh masyarakat. Tidak pernah berkata bohong, tidak pernah melakukan sesuatu yang diingkari oleh masyarakat pada ketika itu. Okey, cuba tengok Allah datangkan ayat ini. Macam mana Allah nak menampakkan, menggambarkan kepada kita masyarakat yang tidak menggunakan segala maklumat yang ada pada mereka itu untuk menerangi kehidupan mereka. Dek kerana mereka mengikut hawa nafsu. Okey, cuba tengok macam mana Allah gambarkan. Allah kata, Bal ajibu. Mereka tu hairan. Okey, kenapa mereka hairan? Bukan mereka hairan dengan peribadi Nabi itu sebab mereka telah tahu. Betul tak? Hairannya mereka, kenapa? Anja'ahum munzirun. Kerana datang kepada mereka orang yang memberi peringatan. Sebab itulah perkataan munzirun itu disebut secara spesifik. Kerana bukan peribadi Nabi itu yang menjadi persoalan kepada mereka, kerana mereka tahu peribadi Nabi SAW. Tetapi mesej yang dibawa itulah yang menjadi masalah besar kepada mereka. Okay? Sedangkan kita kalau secara logik akal, kita dah kenal orang itu selama 40 tahun. Apabila seorang itu datang memberitahu kita tentang sesuatu perkhabaran, sudah pastilah bukan senang-senang kita nak tolak. Betul tak? Sebab kita kenal dia. Walaupun kita meragukan, tetapi tidak sampailah kita menolak. Tetapi kepada masyarakat Arab, Allah menceritakan anja'a, sebaik saja dia datang. Siapa datang? Ja'a munzirun. Kan sepatutnya? Kan? Maksudnya munzirun tu jadi fa'il lah. Ja'a siapa? Ja'a munzirun. Tapi Allah tak kata ja'a munzirun, tapi Allah kata anja'ahum. Ja'a maksudnya sebaik saja datang. Datang tu bukan Muhammad yang mereka kenal. Tapi datang dengan message. Jadi message apa? Munzirun, memberi peringatan kepada mereka tentang hari kebangkitan. Itulah yang kita kata mu'jizat. Maksudnya satu perkataan saja boleh menggambarkan suasana yang dihadapi oleh Nabi SAW dan bagaimana cabaran yang dihadapi oleh baginda Rasulullah SAW, walaupun dia sebaik-baik manusia di kalangan mereka. Tetapi apabila dia membawa mesej tentang hari akhirat kan, maka mereka merasa hairan. Jadi bal'ajibu an ja'ahum munzirun minhum, bukan setakat hairan, tetapi apa kata mereka? Bal'ajibu an ja'ahum munzirun minhum faqala al-kafirun, maka berkatalah orang-orang kafir, hadha syai'un ajib. Bukan Nabi itu yang mereka hairan, tetapi mesej yang dibawa. Macam mana kita tahu mesej? Sebab Allah gambarkan munzirun. Maksudnya sebelum ni, kalau Nabi SAW membawa perkhabaran, apa-apa saja perkhabaran, sebelum baginda dilantik menjadi Nabi, tidak menjadi permasalahan kepada mereka. Betul? Tetapi apabila dia membawa perkhabaran dan memberi peringatan kepada mereka tentang hari kebangkitan, maka ketika itulah apabila datang saja Nabi sebagai memberi peringatan ini, membawa mesej peringatan ini, maka mereka mengatakan qala al-kafirun, maka berkatalah orang-orang kafir, hadha syai'un ajib. Ini sesuatu yang sangat-sangat menghairankan. So ajib tu maksudnya kita kata menggunakan wazan fa'il kan. Maksudnya sirah mubalaghah, betul-betul lah hairan. هذا شيء عجيب. Jadi selepas itu apabila orang kafir mengatakan hal yang syai'un ajib, ini perkataan mereka lah, ini yang mereka gunakan, ini yang mereka sebutkan, mereka kata. Kemudian Allah jawab balik dalam ayat yang selepasnya. Allah apa nama hal yang syai'un ajib, kemudian bukan, belum lagi Allah jawab. Maksud elaboration kepada syai'un ajib itu apa? Apa yang menjadikan mereka merasa hairan itu? Yang mereka merasa hairan itu adalah ayat yang selepasnya. Kerana ayat sebelum ini mengingatkan bahawa apabila mereka mati, maka mereka akan dibangkitkan semula. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَ دَكَّةً وَاحِدَةً. Maksudnya banyak ayat yang menjelaskan tentang bagaimana akan berlakunya hari kebangkitan, hari kiamat. Kemudian mereka bertanya, menyoal, أَإِذَا كُنَّا, أَإِذَا maksudnya adakah, apabila, a'idha, a'idha adakah apabila, apabila apa, mitsna, kita mati, wa kunna turaban, dan kita jadi tanah, balik semula ke dalam tanah, wa kunna turaban, dhalika raj'un ba'id. A'idha mitna wa kunna turaban, dhalika raj'un ba'id. Jadi dhalika tu balik ke tadi, hari kebangkitan tu lah. A'idha mitna wa kunna turaban, jawab dia mahzuf. Maksudnya kita kata, adakah kami akan dibangkitkan? Jadi mereka jawab, dhalika, hari kebangkitan itu, maksudnya kebangkitan itu, hidup semula itu adalah suatu yang mustahil. Zalika raj'un ba'id. Raj', dia tak kata zalika amrun ajib, dia tak kata zalika amrun mustahil. Sebab yang menjadi persoalan ialah rujuk, raj', raj', kebangkitan semula. Jadi Allah gunakan balik raj', dalam menggambarkan perseteruan mereka, dalam menggambarkan apa yang mereka tolak ni, maka mereka mengatakan zalika raj'un ba'id. Raj' itu adalah kebangkitan semula lah, yang mereka persoalkan tadi tu. A'idha mitsna, adakah apabila kami mati, wa kunna turaban, dan kami telah jadi tanah semula. Jadi mereka jawab balik, Allah gambarkan, maksudnya apa yang mereka kata, Allah kata, apa nama sebut di sini, zalika, balik kepada kebangkitan dia lah. Dan apabila mereka menjadi tanah, adakah mereka akan kembali semula? Zalika raj'un ba'id. Dan ini, bukan inilah itu. Itu adalah suatu yang jauh daripada akan berlaku. Maksudnya mustahil akan berlaku. Apa yang mustahil itu? Kebangkitan semula itu. Yang digambarkan dengan raja', kembali semula dibangkitkan. Macam kita kalau kita kata raja'ah, raja'ah tu pulang kan? Balik. So apabila kita masuk ke dalam tanah, adakah kita akan dikembalikan semula untuk hidup selepas daripada kematian? Okey, kemudian di sini kemungkinan nanti bila kita pergi ke ayat lain, sudah akan balik semula untuk kita shortcut, kita akan pergi kepada ayat seterusnya. Bagaimana Allah menjawab persoalan mereka, kekhairanan mereka ini? Jadi kehairanan mereka ini, kalau kita tengok dalam ayat 4, kita tengok ayat 4, okay, cuba tengok sedikit apa yang ditulis di situ. Kalau kita tengok yang ditulis di sini, apa yang menghairankan mereka ialah ajaran. Di mana yang apa nama disebut ajaran ni? Dalam Quran disebut munzirun. Munzirun. Munzirun itu adalah di antara tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam, nadhiran wa bashira, kan? Maksudnya memberi peringatan tentang azab dan memberi perkhabaran tentang kenikmatan. Maksudnya perkhabaran buruk dan perkhabaran baik. Okey. Jadi di sini apabila disebut apa yang menghairankan mereka ialah ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah ajaran itu? Yang memberitahu mereka bahawa sesudah mati kelak, umat manusia akan dihidupkan semula. Jadi kehidupan semula itu digambarkan sebagai raja'. raja. Okay? Okay, dengan pemikiran mereka yang cetek itu, mereka merasakan adalah mustahil bahawa badan yang telah hancur berkecai itu akan boleh hidup semula. Justru itu mereka memandang bahawa hidup kembali semula itu adalah suatu yang mustahil. Yang itu digambarkan sebagai raj' ba'id. Zalika raj'un ba'id. Jadi zalika itu adalah isim isyarah kembali kepada kehidupan semula. Ataupun kita kata apa nama perlakuan itu. Maksudnya apa nama tindakan untuk menghidupkan semula itu adalah suatu yang mustahil. Okey. Jadi apa nama apabila disebutkan di sini mengatakan bahawa hidup kembali semula itu adalah sesuatu yang mustahil dan jauh daripada lintasan akal fikiran mereka yang cetek dan bodoh itu. Cuma kita katakan bahawa manusia ini akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya sekiranya dia memikirkan ambil masa. Allah kata di dalam ayat tadi anja'a munzirun. Anja'a sebaik sahaja datang mereka terus dinai. Itu maksudnya mereka tidak menggunakan akal yang Allah bagi ni untuk sejenak memikirkan. Jadi itulah kita kata apa nama tidak menghargai kurniaan Allah. Allah gunakan akal untuk berfikir, mencari kebenaran. Jadi tetapi apabila datangnya Nabi dengan segala kemuliaan yang mereka tahu, dengan segala kepercayaan yang telah mereka berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik saja Nabi datang dan memberi peringatan, maka mereka menolak. Okay. Sebab itu dikatakan mereka apa nama akal fikiran mereka yang cetek dan bodoh. Okey, dan mereka memperbodohkan diri mereka sendiri. Kalau kita kata bukan tidak ada akal kerana mereka itu kebanyakannya adalah businessman. Mereka boleh mencari kehidupan, boleh membina kehidupan, boleh menjadi kaya raya dengan perniagaan yang mereka jalankan. Kalau kita tengok dalam surah Quraisy kan, surah Quraisy itu mereka menjalankan perniagaan daripada Mekah pergi ke Syam pada musim panas. Musim panas mereka pergi ke Syam sebab kalau mereka pergi ke Yaman terlalu panas, terbakar. Jadi musim panas mereka pergi ke Syam. Jadi Syam pada ketika itu kalau pergi musim panas just nice lah. Maksudnya apa nama cuacanya, apa nama sangat baik pada ketika itu. Maksudnya tidak panas dan tidak sejuk. Jadi pada musim sejuk mereka pergi ke Yaman. Sebab sesuai dengan Yaman yang panas, maka pada musim sejuk cuacanya akan lebih stabil, tidak begitu panas. Okey, jadi kita kata bukan orang bodoh untuk melaksanakan suatu perniagaan yang besar, perniagaan yang ekspor import. Jadi kita kata bukan bodoh, tetapi mereka memperbodohkan diri mereka, tidak menggunakan akal itu untuk memikir sejenak. Jadi kita kata Allah beri akal kena fikir. Tak apa kita rasa sakit kepala. Kenapa sakit kepala? Banyak fikir. Bagus, kenapa banyak fikir? Bagus. Allah bagi pahala. Allah bagi pahala kalau berfikir. Kalau tak berfikir, kufur nikmat. Sebab alasan-alasan yang diberi pada zaman ini, hai, tak nak fikir, pening. Kan? Apa nama? Tak larat dah fikir. Kalau orang kedai tu kan, tak larat dah fikir. Tak boleh lah tak larat fikir. Kena fikir. Merasakan suatu kemuliaan Allah bagi untuk kita berfikir dan boleh berfikir. Tak apa. Dapat pahala. Dapat pahala. Sakit kepala kan tak boleh terima lah. Itu memang di dunia. Kalau di akhirat tak ada dah sakit kepala. Kan? La yusadda'una anha wa la yuzifun. Tak ada sakit kepala lagi di akhirat. Okay. Jadi jawapan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat 4 ini, qad 'alimna ma tanqusul ardu minhum wa 'indana kitabun hafiz. La dalam sihra. Tak apa, kita ada ayat 4 ni. Okey, apa jawapan Allah? Apa yang menjadi mereka heran? Apa yang menjadikan mereka heran? Hidup semula. Kenapa mereka heran? Mereka kata kalau dah mati masuk dalam tanah jadi tanah, boleh kembali semula. Okey, jadi apa jawapan Allah? Allah kata qad 'alimna. Allah memberikan penegasan sesungguhnya kami tahu. ma tanqusul ardu minhum. Ma tanqusul ardu maksudnya bila seseorang manusia dimasukkan ke dalam tanah, maka Allah tahu yang mana dulu mereput. Adakah mata dia? Adakah tangan dia? Adakah telinga dia? Adakah hidungnya? Adakah hati dia? Ha. Jadi Allah kata sesungguhnya kami mengetahui, kata alimna, ma tanqusu al-ardu minhum. Tanqusu al-ardu maksudnya apa yang tanah akan jadi tanah semula. Maksudnya apa yang badan dia akan jadi tanah dulu daripada bahagian lain. Allah tahu sampai setakat itu. Bukan setakat nak hidupkan. Bukan setakat nak hidupkan. Kamu mati tu, proses pereputan tu Allah tahu mana dulu yang reput, mana dulu yang dimakan oleh tanah. Maksudnya mana dulu yang absorb by tanah, jadi tanah. Kemudian bukan itu sahaja. Qad alimna ma tanqusul ardu minhum. Minhum maksudnya daripada mayat mereka tu lah. Minhum wa indana, dan di sisi kami kitabun hafiz, catatan, dokumentasi yang terpelihara, tidak akan ada orang yang boleh merubahnya, boleh apa nama mengubah suai, boleh memadamnya. Wa indana, dan pada sisi kami ada catatan yang terpelihara secara sempurna. Wa indana kitabun hafiyam. Okey, kalau kita tengok kat sini banyak, kalau kita tengok akhir kan, kalau kita tengok akhir majid, apa lagi, ba'id, kalau ni hafiyam, semua ni sirah mubalaghah belaka. So ini yang menjadikan orang Arab tidak boleh mendatangkan seumpama Al-Quran, kerana maksudnya dia bukan pemilihan itu begitu sahaja tanpa ada sebarang mengambil kira, sebarang perkiraan. Okey, macam kita kata kita punya oksigen kan, semua orang tahu oksigen kan, maksudnya kita bernafas. Siapa yang memastikan kandungan oksigen ni serata, tak lebih tak kurang? H2O kan, H2O kan, itu air lah. Oksigen. Sekalinya oksigen kalau lebih je tak boleh, manusia tak boleh hidup. Kalau kurang je pun tak boleh. Okey, siapa yang menjaga dia menjadi sama saja? Maksudnya kita kata boleh dimanfaatkan oleh manusia, dan begitu juga dengan binatang dan tumbuh-tumbuhan. Setiap orang mendapat bahagian yang sempurna selayaknya dia dapat. Jadi Allah kata apabila setiap mayat dimasukkan ke dalam tanah, Allah mengetahui mana dulu reput. Allah kata kata alimna ma tanqusul ardu minhum. Jawapan kepada mereka, tak payah hairan lah. Maksudnya tak payah persoalkan. Sekiranya kamu dimasukkan ke dalam tanah dan mati dan menjadi tanah semula, tak payah hairan dengan keadaan itu, kerana Allah mengetahui. Bukan saja perputan itu yang kamu nampak secara umum, tapi Allah tahu secara detailnya, secara sedetail-detailnya apa yang reput dan apa yang akhir sekali reput. Jadi Allah gambarkan qad alimna ma tanqusul ardu minhum wa indana, dan di sisi kami kitabun hafiz. Kitabun hafiz, kitab ni documentation lah kan. Kita sekarang ni itu yang kita penting kan. Maksudnya dia kata, okey, kena tunjukkan bukti bahawa ada dokumen mencatatkan hari sekian-sekian kamu berada di sini, dan apa yang kamu buat ini. Jadi di sini kita kata, di sini kita sebut, Allah menyebut bahawa apa yang berlaku di dalam tanah, perebutan itu sesungguhnya telah ada catatan di sisi kami, dan ia terpelihara daripada sebarang pengubah suayan. Itu kita kata belum lagi Allah membawa bukti yang kita boleh nampak. Sekarang masih lagi bukti yang kita kena guna akal. Masih lagi yang kita guna akal, dan ia masih lagi raib kepada kita. Kita tak nampak perubutan itu. Walaupun kita kata kita masukkan tu for sure, kecuali yang memang Allah muliakan mereka, maka mayat mereka tidak akan berlaku perebutan itu atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi secara majoriti maka akan berlaku yang perebutan. Kan? Jadi di sini kita katakan bahawa bagaimana Allah nak buktikan bahawa dia berkuasa atas segala-galanya bermula dengan kamu kena fikir dulu. Okey, lepas ni Allah akan bawa bukti yang kita boleh touch, boleh maksudnya kita boleh boleh pegang, boleh tengok, boleh lihat, boleh apa nama cium, boleh dengar, maksudnya kita boleh mampu untuk capai dengan panca indera kita. Jadi di sini lah kita kata uniknya Allah berkata-kata dengan manusia. Kadang-kadang dia menggunakan akal sebagai paksi utama, dia bercakap dengan akal manusia. Okay. Kalau kita kata bila Allah apa nama bercakap dengan akal manusia, dia juga akan bercakap dengan hati, kan? So sekarang dia kata ya Allah sampai menyentuh sekali. Jadi di sinilah akan timbulnya bagaimana Allah mampu dalam satu mata yukhatibu, berkata-kata dengan akal kita dan berkata-kata dengan dhamir kita, al-qulub. Yukhatibu al-aqla wa dhamira ma'an. Maksudnya dia sekali fokus, kan? Kemudian dia akan memberi kesan kepada badan. Maksudnya kita kata kita akan yakin, dan dengan keyakinan itulah akan meningkatkan diri kita di sisi Allah, akan meningkatkan kualiti peribadatan kita kepada Allah. Betul tak? Jadi kualiti peribadatan itu apa nama ditingkatkan melalui apa? Melalui akal kita convince, kan? Kita boleh convince akal kita dan kita boleh sampai mengiyakan dengan hati kita. Dan apabila akal dan hati bertaut, maka akan terjerumus di dalam perlakuan luaran. Sebab itu kita kata kita nak ubah manusia, kena ubah daripada dalam. Kena bercakap dengan akal yang Allah bagi ni supaya akal itu berfungsi. Dan apabila akal berfungsi masih, maka akal convince lah akal itu. Maksudnya kita kata akal itu boleh ditundukkan untuk akur dengan kebenaran. Maka apabila akal akur dengan kebenaran dan diyakini oleh hati, maka akan terjelmalah peribadatan yang tinggi nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita tengok para sahabat, inilah foundation dia. Inilah foundation dia. Setiap kali mereka melakukan ibadat, maka mereka akan nampak tempat di mana mereka akan kembali. Mereka akan nampak siapa mereka berhadapan dengannya. So yang nak nampak tu daripada mana? Bukan mata ni. Dia kena convince, dia akal kena ada ilmu. Jadi ilmu yang kita dapat dari dia, Allah kata qad alimna ma tanqusul ardu minhum. Sesungguhnya kami mengetahui bahagian mana yang akan luput dahulu. Wa indana kitabun hafiz, dan di sisi kami catatan yang terpelihara. Ini ilmu, ilmu yang benar lagi jelas. Bukan ilmu itu datang daripada sesuatu, ilmu itu daripada Allah. Jadi apabila akal kita, kita boleh convince dengan ilmu tadi, maka dia akan memberi kesan kepada qulub, di mana di situlah terletaknya keimanan atas dia membenarkan. Dan apabila ia membenarkan, maksudnya akal itu boleh convince dan boleh apa nama sampai kepada hati, maka dia akan dijelmakan oleh perbuatan. Sebab itu kita kata al-iman tu apa? Mungkin dia bermula dengan al-iqrar bil lisan wa at-tasdiq bil qalb wal 'amal bil jawarih, dan kita membuktikan dengan perbuatan apa nama perlakuan kita. Jadi apa nama cukup dulu untuk hari ini, insya-Allah kita akan tengok lagi bagaimana Allah menggunakan dalil-dalil yang boleh kita nampak dengan mata kita dan dia ada di sekeliling kita. Provided 24 hours. Jadi kalau kita tak tengok, maka apa nama bukti-bukti yang ada itu akan menjadi hujah kepada atas kita. Dia kata tak tengok ke langit tu, tak pernah, tak ada. Katalah bangun-bangun pagi, ya langit tak ada. Lah bumi pun tak ada. Tak tahu lah, tak pernah dah berlaku macam tu, kan? Jadi kita kata apa nama dalil-dalil yang menunjukkan tentang buktinya akan berlaku kiamat, Allah bawa dalil yang paling dekat dengan manusia dan boleh di accessible by all, kan? Taklah orang ni boleh access, orang ni tak boleh access, orang ni boleh access, orang ni tak boleh access, tak. Maksudnya dia boleh access 24 hours for everybody. Semua orang boleh access, kan? Ha, jadi itulah yang kita kata rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tidak ada kecuali di dalam Al-Quran. Sebab itu Al-Quran, Allah bersumpah dengannya dan memberikan sifat kepada Al-Quran itu majid, yang beri banyak kebaikan dan kemuliaan yang melimpah ruah kepada manusia. Okay. Jadi saya ingat cukup itu untuk perkongsian kita pada hari ini. Saya minta maaf sekiranya berlaku apa-apa kesalahan dan kesilapan. Saya minta kalau anak-anak ustaz yang berada di depan ini, kadang-kadang kemungkinan bila nak bercakap cepat dan sebagainya kan, dengan waktu yang begitu terhad, mungkin ada berlaku kesilapan dan kesilapan. Jadi mintalah kalau nampak kesilapan itu, tunjukkan. Jangan rasa macam mana nak tunjuk kesalahan kepada sesa. Jadi tidak menjadi masalah. Jadi kita kata tidak ada manusia yang sempurna, sama ada siapa saja pun dia, kecuali para anbiya yang memang Allah pelihara daripada sebarang kesalahan dan kesilapan. Tetapi kita sebagai manusia biasa ni tidak akan lekang daripada melakukan salah dan silap. Ustazah harap anak-anak ustazah yang ada di depan ni, kalau ada nampak kesalahan dan kesilapan ni, maka tolonglah beritahu. Kalau ada kebaikan mungkin kita boleh share bersama. Jadi di situ kita sama-sama untuk memahami kitab Allah. Bukan bermaksud kita kata kita yang berada di sini dengan kapasiti yang ada, kita cuba dengan apa kemampuan yang ada pada kita lah. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang. Kalau kita berusaha, maka dia akan buka jalan yang seluas-luasnya kepada kita. Sebab itulah kita kata, kalau kita nak pergi kepada Allah, kita berjalan, Allah berlari mendapatkan kita. Kalau kita berlari, maka Allah lebih lagi cepat mendapatkan kita. Jadi di situ kita nampak bagaimana Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang. Maka kepada sesiapa sahaja yang ingin keredaan Allah, ingin kasih sayang Allah, maka tidak ada sebarang halangan dan kekangan. Maka pintu untuk kembali kepada Allah itu sentiasa terbuka luas. Tidak ada had dan tidak ada batasan. Dan tidak ada juga waktu yang tertentu. Mungkin nak jumpa Dr. Sufi ada waktu-waktu saja, ada tak ada di hari ini. Tetapi Allah SWT sentiasa berada bersama-sama dengan kita, cuma kita nak ataupun tidak saja mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan itu, semua perkongsian ini bukan sahaja memberikan kebaikan kepada anak-anak ustazah di sini, tetapi juga memberikan kebaikan kepada ustazah. Dan kita tidak tahu berapa lama lagi kita nak berada di atas bumi yang fana ini. Umur kita pun kita tak tahu banyak mana. Jadi insyaAllah kita sama-sama lah gunakan ilmu ataupun gunakan masa yang Allah beri ini sebaik-baiknya. Dan segala perlakuan kita, segala perkataan kita, segala buah fikiran kita, kita perlu berhati-hatilah. Semoga semua itu akan menjadi bekalan kepada kita untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi akhirnya aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات برحمتك يا ارحم الراحمين كتاب سوره هي دعنا ذلك دعاء اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اللهم علمنا ما ينفعنا اللهم بارك لنا في أعمارنا وبارك لنا في أموالنا وبارك لنا في أوقاتنا اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله.